Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد para talabah rahimani wa rahimakumullah, malam ini kita melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Durusul Lughati Arabiyyati li ghairi natiqina biha. Naam, yaitu pada jilid yang kedua, dan kita di akhir jilid kedua insyaallah, yaitu pelajaran yang ke-28, melanjutkan pelajaran yang ke-28. Naam. Barakallahu fikum. Halaman 196 ya. Naam. Poin yang berapa sekarang? Poin keempat. Nah, ya, barakallahu fikum. Perintahnya di situ, iqra ma yali, bacalah berikut ini. Enam. Ya, 196. Ya, kita baca bareng. Bana Ibrahimu alaihi salamu al Ka'bata. Bana Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah. Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah. Lima data jiri ya wulaidu. Kenapa engkau berlari, wahai anak kecil? Latar mil kuma mata fi syari'i ya akhi. Janganlah engkau membuang sampah di jalan, wahai saudaraku. Janganlah engkau membuang sampah di jalan, wahai saudaraku. Isqini ma'an baridan. Isqini ma'an baridan. Berilah aku minum air yang dingin. Berilah aku minum air yang dingin. La tabni baitaka fi hadhil qaryah. Nampi hadihil koryati kalau disambung ya. Jangan engkau membangun rumah di desa ini. Jangan engkau membangun rumah di desa ini. Lam ya'til mudirul yauma. Mudir hari ini tidak datang. Mudir hari ini tidak datang. Lima dayab ki tiflu ya aminatu. Kenapa anak kecil itu menangis, wahai Aminah? Kenapa anak kecil itu menangis, wahai Aminah? Ijri ya waladu. Ijri ya waladu. Berlarilah, wahai anak. Berlarilah, wahai anak. Ijri ya bintu. Ijri ya bintu. Berlarilah, wahai anak perempuan. Berlarilah, wahai anak perempuan. Nah, barakallahu fikum. Iya, sekarang antum yang lanjutkan. Nomor 10, pergantian. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. 6. Ya, kemudian la tamshi fis samshi. Janganlah engkau berjalan di matahari. 6, yaitu di bawah terik matahari maksudnya. Nomor 12. akwaitul komison akawaiti akawaiti akau akawaitil komisonu kumsona ya umi ya la lam akwiha ba'du. Apakah engkau sudah menyetrika gamis wahai umi, wahai ibuku? Ya. Tidak, aku belum menyetrikanya. 6. Nomor 13. Ya Ahmadu ikwi hadal komiso wala taku dalika wala takwi dalika fa innahu mumazzakun. 6. Wahai Ahmad, setrikalah kamis ini dan jangan menyetrika yang itu, karena sesungguhnya kamis itu robek. Di yang buku lama ada ayat Ahmad 2 ada ya? Ada di depannya. Iya, ada enggak apa. Kalau yang baru langsung ikwi hadzal qamisa wala takwi dzalika fa innahu mumasyaqqun. Setrikalah baju ini, jangan mensetrika baju itu karena baju itu sobek. 14. Bi kamishtaraita hadis sa'atal jami'at jamilata ya Abdullahi ana lam ashtariha innaha hadiyatun min khali. Apakah kamu membeli jam dengan berapa? Dengan harga berapa engkau membeli jam tangan yang indah itu wahai Abdullah? Ini aku yang, ini. Hadi ini. Dengan harga berapa engkau membeli? Dengan harga berapa engkau membeli jam tangan yang indah ini wahai Abdullah? Ana lam ashtariha. Aku tidak membelinya. Sesungguhnya jam tersebut. Sesungguhnya jam tersebut hadiah dari pamanku. Naam. Aksanta. Nomor 15. La tashtari hadhihi sayyarata ya Ahmadu fa innaha qadimatu jiddan. Qadimatun jiddan. Naam. Jangan engkau beli mobil ini wahai Ahmad, karena sesungguhnya itu sudah lama sekali. Nomor 16. Qala Allahu azza wa jalla fi suratil fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Allah azza wa jalla berfirman dalam surat Al-Fil, apakah engkau tidak melihat bagaimana Rabbmu berbuat terhadap pasukan bergajah? 6. Barakallahu fikum, kita ulangi dari nomor 1 ya, untuk menentukan termasuk dalam fi'il apa yang kita baca. Nomor 1, mana fi'ilnya? Bana. Termasuk fi'il apa bana? Madi. Jenisnya, jenis apa? Madi jenis? Jenisnya lu habis. Fi'il nakis, jawabannya kalau enggak misal, ajwab atau nakis. Misal itu yang huruf ilatnya di depan. Misal seperti wa'ada. 6. Seperti yasuro dan seterusnya. Kalau yang huruf ilatnya di tengah seperti qala, ba'a, nama disebut ajwab. Kalau yang huruf ilatnya di akhir disebut nakis. Yang bana ini fi'il madhi nakis. 6. Nomor 2, lima data jiri ya ulaidu, mana fiilnya? Fiil apa? Mudorek nakis. 6. Mudorek nakis yang dia itu marfo, tambah lagi ya marfo. 6. Nomor 3, latar milkuma mata fi syari'i ya akhi, mana fiilnya? Fiil apa tarmi? Karena ini fi'il mudorek Madzum karena ada La nahiyah itu membuat fi'il mudorek menjadi madzum. Artinya janganlah. Fi'il mudorek madzum. 6. Madzumnya tandanya bukan sukun di situ. Apa tandanya? Hatfu harfil ilah. 6. membuang huruf ilat. Hatfu harfil ilat membuang huruf ilat. Nomor 4, iskini ma'an baridan. Mana fi'ilnya? Iskini. Iski fi'il apa di situ? Fi'lu amrin min nau fi'il nakis. Seperti tarmi juga termasuk fi'il mudhari' yang majzum nakis. Nah, fi'il amr itu majzum. Ya, fi'il amr seperti fi'il yang ada la'nahiyah, majzum kita katakan. Fi'il amr majzumnya dengan apa? Atau kita katakan fi'lu amrin mabni. Mabni ala apa? Berarti tadi dibatalkan yang ucapan majzum dibatalkan. Fi'il amr mabni. Mabni fi fi harfil illah dengan membuang huruf ilat mabninya. Dari sako yaski ada iya di situ. Nomor 5, latabni baitaka fi hadhil qaryati. Mana fiilnya? Tabni. Naam. Fiil apa tabni? Fiil mudhari' yang dia tuh nakis majzum. Naam. Apa tanda jazmnya, tanda majzumnya apa? Nah, dengan membuang huruf ilah berupa ya. Kemudian nomor 6. Lam ya'til mudirul yauma, mana fiilnya? Ya'ti. 6, ada? Ya'ti. Hatfu harfil ilah fil mudhari' majzum. Nakis majzum ya, ada lam. Kemudian limadza yabki tiflu ya aminatu, mana fiilnya? Yabki. Yabki, na'am. Fiil apa yabki? Fiil mudhari' nakis. Marfu majzum atau mansub? Marfu. Nah, marfu. Mana apa tanda rafa'nya? Doma mukodaro. Doma mukodaro. Tanda rupanya doma mukodaro. 6. Nomor 8, ijri ya waladu. Nam. Fil amr mabni fi hati harfil ilah. Nam. Barakallahu fikum. Nomor 9. Siapa tadi yang baca? Dijawab fi'il apa? Belum. Oh, 10 ya, mulai ya. Ijri ya bintu, apa ini fi'il apa? Fi'il amr. Mabni, apa tanda mabninya? Hatfun nun. Hatfun nun. Nah. Ya, nomor 10 yang baca menentukan fi'ilnya mana tadi, siapa yang baca? Ihdina siratal mustaqim. Fi'ilnya ihdina. Ihdi. Ya. Ihdina, ihdina, ihdi. Naam, ihdina. Ihdi itu fi'il apa? Fi'il amr ini. Fi'il amr, naam. Mabni, tanda mabninya? Tanda mabninya apa ini? Kasrah ya. Dari ahda. Ahda ahdi. Ya apa? Hada yahdi. Nam hada yahdi. Seperti Roma yarmi. Ah, hatfu harfil ilah. Nam. Nomor 11 siapa tadi? Tentukan fiilnya. Tamshi. Ya, tamshi. Fiil apa tamshi? Fiil mudhari. Fiil mudhari majzum. Fiil mudhari nakis majzum. Naam. Alamat jasmihi, apa alamat jasmnya? Wa alamat jasmihi hadfi apa? Hadfu harfil 'illah. Iya. Berikutnya. Nomor kawaiti. kawaiti. Iya, fi'il apa? Fi'il madi. Kawaiti fi'il madi. Naam. Fi'il madi jenisnya apa? Ajwab. Oh. Jenisnya? Ajwab ya. Kawa yakwi. Kawa yakwi. Yakwi. Jenis apa kawa fi'il yakwi? Nakis. Naam, nakis. Oh, nakis. Berikutnya. Fi'il mod ikwi fi'il mod fi'il amr mabniun bi hadfi harfil illah. Naam, ikwi fi'il fi'il amrin mabni hu alamat bi hadfi harfil illah, mabni bi hadfi harfil illah. Mabni tandanya dengan membuang huruf ilat dari kawa yakwi. Nomor 14. Ishtaraita. Ishtaraita. Ishtaraita fi'il apa ishtaraita? Fi'il madi. Fi'il madi, na'am. Terus ada lagi yang lain enggak? Fi'il yang lainnya. Ashtari. Ashtari. Ashtari. Ashtari fi'il apa? Fi'il mudhari. Mudhari yang majzum, majzum. Majzum. Alamatu jazmihi, tanda jazmnya. Hadful harfi illah. Nah, hadful harfi illah. Naam. Nomor 15. La tashtari, tashtari fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi hadfun harfun illah. Naam. Nomor 16. Qala fi'lun madin ajwaf mabni 'alal fathhi. Taro fi'lun mudhari'un naqis majzumun wa alamatu jazmihi hadfu harfil ilat. Iya. Ada lagi? Masih ada? Enggak, itu masih ada alam taro, terus ada fi'il lagi. Oh, alam taro. Iya. Taro, taro fi'il ini. Fa'ala, fa'ala fi'il. Sahih. Fi'il sahih wa termasuk yang sahih. Sahih ini. Fa'ala, madi. Fi'il madi sahih atau salim, fi'il madi salim. Juga ada lagi di depan tuh, azza wa jal itu fi'il. Azza itu fi'il, wa jalla juga fi'il, fi'il madi. Azza wa jalla itu semuanya fi'il, fi'il madi. Qala Allahu azza wa jalla. Fi'il yang hurufnya otasir. Fi'il mudo'af, fi'il mudo'af. Nah, sekarang ke nomor 5, poin 5. Ta'amalil mithala thumaktub bil mudhari'a marfu'a wal mudhari'a al madzuma wal amra minal af'alil atiyati. Perhatikanlah contoh, kemudian tulislah fi'il mudhari' yang marfu', fi'il mudhari' yang madzum, dan fi'il amr dari fi'il-fi'il berikut ini. Nah, barakallahu fikum, di situ diawali dengan fi'il madi da'a. Mudoreknya yad'u, asalnya yad'uhu, yaitu berakhiran wawu yang doma ya, dari wasan yaf'ulu. Yad'uhu asalnya yaf'ulu, namun lamnya tidak dibaca, yaitu wawu. Lam fi'il tidak dibaca, yaitu wawu. Di situ yad'uhu tidak dibaca, kenapa? Karena berakhiran huruf ilat. Nah, sikol, karena isi sikol atau sikol. Yad'u. Ketika mudhari' majzum, ketika majzum, nah, atau disebut dengan mudhari' majzum, wawunya hilang, lam yad'u. Huruf ilat baik berupa wawu, ya atau alif, ketika majzum hilang. Nah, ketika majzum dia hilang. Sekarang di fi'il yang apa ini? Yang huruf ilat, huruf akhirnya berupa wawu. Nanti kita akan mendapati yang berupa ya, seperti yarmi. dan juga bisa mendapati yang berupa alif seperti yakhsha. Nah, itu fi'il-fi'il ini yang berakhiran wawu, yad'u, yarmi, yakhsha, ketika madzum huruf ilatnya hilang. Yad'u menjadi lam yad'u. Yarmi menjadi lam yarmi. Yakhsha menjadi lam yakhsha. Nah, begitu juga pada fi'il amrnya. Fi'il amrnya juga hilang huruf ilatnya. Yad'u menjadi ud'u. Nah, yarmi menjadi irmi. Yakhsha menjadi ikhsha. Gitu ya. Nah, sekarang coba dibaca yang bacaan berikutnya, syaka dibaca. Syaka yashku lam yashku usku. Artinya? Syaka, ragu-ragu ya. Mengadukan. Oh. Mengadukan. Mengaduh atau mengadukan. Syaka mengadu. Iya, tidak cukup. Arti itu aja, arti mengadukan. Kemudian tala siapa? Kalau diartikan satu persatu, ya syaka dia telah mengadu. Yasku dia sedang atau akan mengadu. Lam yasku dia tidak mengadu. Usku aduhlah. Itu ya. Tapi ngartikan cukup satu aja. Nah, berikutnya. Tala yatlu. Nah. Lam yatlu utlu. Tala ini membaca. Ya. Membaca artinya aksanta. Ya. Berikutnya. Maha yamhu lam yamhu umhu. Naam. Artinya maha yamhu menghapus, menghapus ya, maha yamhu. Afa. Ya, nam afa ya fu. Nam ya fu. Lam ya fu. Ya. U'fu. U'fu. Nam artinya maaf. Memaafkan. Memaafkan. Nam barakallahu fikum. U'fu. Fi'il amarnya u'fu. Nam, jadi fi'il-fi'il yang kita baca tadi namanya fi'il madhi naqis. Fi'il madhi naqis itu fi'il madhi yang berakhiran huruf ilat, yaitu pada lam fi'ilnya. Fi'il itu kita beri rumus fa'ala gitu ya. Fa, ain, dan lam. Lamnya ini berupa huruf ilat, huruf penyakit, baik berupa ya, wawu, ataupun alif. Nah, kalau yang kita sekarang dapati dia a, syaka, talah, maha, dan afa, itu asalnya alif itu asalnya adalah wawu. Asalnya da'awa, syakawa, talawa, mahawa, dan afawa itu asalnya. Nah, dan asal wawu ini akan muncul di masdar. Da'a yad'u da'watan. Syaka yasku syakwatan. Tala yatlu tilawatan. Maha yamhu mahyan. Afa ya'fu afwan. Nah. Barakallahu fikum. Dan cirinya kalau alif itu berasal dari wawu, ditulisnya tegak berdiri. Berbeda nanti alif yang berasal dari ya, ditulisnya itu bengkok. Seperti Roma Yarmi, ditulis bengkok. Dan itu akan kita dapati pada lembaran berikutnya ya, pada halaman 200 itu ada di situ. Nah, barakallahu fikum. Sekarang masuk ke nomor 6. Nah, kita baca bareng dulu. Iqra ma yali. Bacalah berikut ini. Bacalah berikut ini. Syakani zamili ilal mudarrisi. Syakani zamili ilal mudarrisi. Temanku mengaduhkanku kepada guru. Temanku mengaduhkanku kepada guru. Wa ana syakautuhu ilal mudiri. Wa ana syakautuhu ilal mudiri. Dan aku mengaduhkan dia kepada kepala sekolah. Dan aku mengadukan dia kepada kepala sekolah. Nah, berarti saling mengadu ya. Nah, di sini antum lihat fiilnya bersambung dengan dhamir rafa' mutaharik. jawab dhamir mutaharik fa'il yang kita baca tu ta ti tum, nah itu disebut apa? Dhamir mutaharik. Syaka disambung dengan dhamir mutaharik yang yaitu tu menjadi syakautu. Nah, yang tadinya alif berubah jadi apa? Wawu. Nah, itu ya. Kembali ke asal maksudnya apa? Berarti alif itu kembali dikembalikan ke asal ketika bersambung dengan apa? Dhamir rafa' mutaharik. Nah, syakautu, syakauta, syakauti, syakautum, syakautuma. Nah, kalau di tasrif syaka syaka terus apa? Syaka syakau. Nah, syakat syakata syakauna, syakauta, syakautuma, syakautum, syakauti, syakautuma, syakautuma, syakautu, syakauna. Nah, itu kalau di tasrif. Nah, yang madinya. Semuanya fi'il madi. Madi, cuman berbeda fa'ilnya saja. Bersambung dengan mana fa'ilnya? Nah. Yang ini lah, yang syakani ini nunnya itu disebut nun apa lah? Nun Bikoya namanya. Ya'nya maful bihi syakani. Ya'nya maful bihi. Naam. Syaka syakaya syakau. Naam. Bikoya artinya menjaga. Bikoya itu penjagaan. Menjaga fi'il supaya tidak kasro. Naam. Kalau kita masukkan ya ini pada isim, kita pun menjadi apa? Kitabi. Jadi kasro kan? Iya. Nah, bakarotun, bakaroti. Nah, kalau di fi'il, supaya fi'ilnya enggak kasro, dikasih nun. Jadi syakani. Karena itu disebut nun wikoya. Karena menjaga fi'il supaya tidak kasro. Nah, kalau yang di isim disebut ya mutakalim. Kitabi, ya-nya disebut ya apa? Ya mutakalim, artinya kitabku. Kalau yang di fi'il, ya-nya disebut ya domir mutasil. Fi mahali nasbin, domir yang bersambung menempati kedudukan nasob. Sakani zamili, zamili sebagai fa'il di situ. Temanku mengadukanku kepada sang guru. Wa ana syakautuhu ilal mudiri, dan aku mengadukan dia kepada mudir. Nah, ya, nomor dua. Apa? Ya, kalau yang di isim ya mutakalim, yang kitabun ditambah ya menjadi apa? Kitabi, itu ya mutakalim namanya. Kalau ini bukan ya mutakalim namanya apa? Domir mutasil. Ya di sini domir mutasil fi mahali nasbin. Domir mutasil yang menempati kedudukan nasab sebagai maful bihi. Nah, sehingga kita katakan ya domir mutasil mafulun bihi, boleh ngucap mafulun bihi langsung atau fi mahali nasbin mafulun bihi. Naam. Nomor 2, talal imamu suratal fili fi raqatil ula. Talal imamu suratal fili fi raqatil ula. Imam membaca surat al-fil pada rakaat yang pertama. Imam membaca surat al-fil pada rakaat yang pertama. Anda tadi dibaca surat al-fil, yang aksannya dibaca surat al-filu, enggak berubah ya. Filu ini. Nama surat ya. Nama suratnya disebut, jangan diamalkan mudhof ilainya. Wa surat al-ikhlasu fi raka'ati tsaniyah. Wa surat al-ikhlasu fi raka'ati tsaniyah. Nah, fi raka'ati tsaniyah. Dan membaca surat al-ikhlas pada rakaat yang kedua. Dan membaca surat al-ikhlas pada rakaat yang kedua. Nah, mana fi'il nakisnya? Tala. Tala, fi'il nakisnya tala. Asanta. Yang ketiga, utlu surat ar-Rahmani ya Aliyu. Utlu surat ar-Rahmani ya Aliyu. Nah, artinya bacalah surat ar-Rahman wahai Ali. Bacalah surat ar-Rahman wahai Ali. Mana fi'ilnya? Fi'il apa? Fi'il apa? Amr. Naam, fi'il amr. Mabni tanda apa? Tanda majzumnya? Naam. Dengan membuang huruf ilat. Tala yatlu. Yatlu wawu ya. Ya, yang dibuang kalau di mudhari' wawu berarti. Nanya berarti kamu berarti Rahman. Apa? Nanya Rahman. Rahman do, Rahman do. Pak Doma harokat Doma. Surat Ar-Rahman do. Enggak menceritakan, tidak diamalkan. Tidak di suratah itu maful bihi mudhaf ar-rahmannya mudhafun ilai majrur tanda jarnya kasr muqaddara majrur rahman majrur tapi tanda jarnya apa kasr muqaddara mana amin dhuhriha tidak dinampakkan kenapa karena harakatul hikaya karena menceritakan kita sedang menceritakan surat ar-rahman jangan dirubah jadi surat rahmani tetap pada nama surat itu enggak kita rubah. Jadi surat Ar-Rahmanu gitu ya. Iya, seperti kita bilang Al-Masjidul Haramu, Masjidil Haramu, Masjid Haram. Naam. Atetul Masjidal Haramu, aku mendatangi Masjid Al-Haram. Jadi suratul filu tadi ya, ini sama. Sama suratul filu. Nanti di pembahasan yang akan datang di Durusul Qotiga ada penjelasan tentang harokat mukodar, harokat yang diperkirakan, yang tidak nampak dengan jelas harokatnya. Tidak nampak dengan jelasnya pertama karena dia thikol, karena berat untuk diucap. Seperti kita ucap yabki, asalnya yabkiyu, yad'u, asalnya yad'uwu, gitu kan? Atau karena ta'adhur, tidak mungkin dinampakkan, seperti yaksha, yaksha. Nah itu enggak mungkin dinampakkan. Naam. Atau kalau dalam isim kita ngucap al-fata. Nah, kalau dalam itu harakat ta'dzur. Kalau yang fiqal dalam isim kita ngucap al-qadhi, ja'al qadhi. Berarti dalam fi'il atau isim ada harakat namanya fiqal atau ta'dzur. Juga ada harakat namanya tidak dinampakkan karena harakat munasabah. Harakat munasabah mencocoki ya mutakalim. Seperti ja'a abi, ra'aitu abi, marartu bi abi, semuanya sama tuh. Harakatnya semuanya tidak muqaddara karena munasabah dengan ya mutakallim. Ada lagi satu lagi harakatul hikaya, harakat menceritakan. Ya, seperti yang kita dapati nama-nama surat, kita ceritakan sesuai dengan nama dia. Ar-Rahmanu, Al-Filu, Al-Ikhlasu dan seterusnya atau nama yang apa namanya? Nama hotel atau apa gitu. Yang misalkan ada orang ngasih nama fi'il dan fa'il. Ada yang ngasih nama anaknya misalkan Koma Zaidun. Anaknya Koma Zaidun, Ja'a Koma Zaidun. Nah, itu. Ja'a Koma Zaidun. Nah, Koma Zaidun ini mabni. Para nama ya. Bukan mabni apa? Bilang apa? Bukan mabni, cuman dia bilang mana amin dhuriha harakatul hikaya. Jadi fa'il marfu ma'alamat rafihi doma muqaddara mana amin dhuriha harakatul hikaya. Enam. Harakat menceritakan. Enam. Ya, kita lanjutkan. Da'autu shodiqi ila qaryati. Da'autu shodiqi ila qaryati. Aku mengundang temanku ke desaku. Aku mengundang temanku ke desaku. Nah, mana fiilnya? Da'autu. Na'am. Lam yaskunil mudiru, lam yaskunil mudiru ila abi. Lam yaskunil mudiru ila abi. Kepala sekolah tidak mengadukanku kepada bapakku. Kepala sekolah tidak mengadukanku kepada bapakku. Mana fiilnya? Yaskuni. Nah, yaskuni. Majsum bilam alamatu jasmihi hatfu harful ila. Wawu yang hilang. Asalnya yasku, ada wawu kan? Yasku karena kemasukan lam wawunya hilang menjadi lam yaskuni. Wawunya hilang. Nomor 6, qalal mudiru li talibi afautu anka. Qalal mudarisu, diulang. Qalal mudarisu li talibi afautu anka. Qalal mudarisu. Nah, berkata guru kepada siswa, aku memaafkanmu. Berkata guru kepada siswa, aku memaafkanmu. Nah, ada berapa fiil? Satu, dua, ada dua. Pertama qala fil ajwab, yang kedua afa. Afautu dari afa ya. Afa ya'fu. Naam. Fi'il nakis. Nomor 7. Lima tamhu hadhil kalimah. Hadhil kalimata. Lima tamhu hadhil kalimata. Kenapa engkau menghapus kata ini? Kenapa engkau menghapus kata ini? Hiya sahihatun umhul lati ba'daha. Hiya sahihatun umhul lati ba'daha. Kata itu benar, hapuslah yang setelahnya. Kata itu benar, hapuslah yang setelahnya. Ayya suratin tatlina ya umma kulthumin. Ayya suratin tatlina ya umma kulthumin. Surat mana yang engkau baca wahai Ummu Kulthum? Surat mana yang engkau baca wahai Ummu Kulthum? Utlu surata Yasin. Utlu surata Yasin. Afan, ya atlu, 6. Atlu surata Yasin. Atlu surata Yasin. Aku membaca surat Yasin. Aku membaca surat Yasin. 6. Mana fiilnya? Ayya. Tatlina. Nam dari tala yatlu. Tala yatlu tatlina. Yatlu yatluwani. Yatlu yatluwani. Yatlu yatluwani yatluna. Tatlu tatluwani. Terus tatlina. Tatlu tatluwani tatluna. Tatlina. Nah di sini tatlinanya yang barisannya anti fa'ilnya ya. Tatlina. Tatliyani yatlina atlu natlu. Ini betul suratin atau suratan ya? Kayaknya surata. Surata karena mudof. Yasirnya mudof ilai. Sebagai objek maful bihi. Atlu fi'lan fa'il. Suratanya objeknya maful bihinya. Yang setelah ayah ya? Ayah suratin mudof ilai. Ayahnya mudof, suratin mudof ilai. Maful bihi yang diawalkan. Dibaca fathah kenapa? Karena dia objek yang dikedepankan. Ya Uma tadi. Ya Uma mansub karena munada karena dipanggil ada ya. 6. 9. Nad'ullaha an yashfiyaka. Nad'ullaha an yashfiyaka. Kami berdoa kepada Allah agar menyembuhkanmu. Kami berdoa kepada Allah agar menyembuhkanmu. 6. Mana fiilnya? Nad'u sama syafa yashfi pada fiil yang akan datang ya, fiil yang nakisnya berupa ya yashfi ketika kemasukan an di, huruf yang membuat nasab an maka harokatnya muncul, fathahnya muncul. Yashfiyaka beda dengan marfu, kalau marfu tidak muncul domanya. Kalau mansub muncul. 6. Kita lanjutkan. Asyakautani ilal mudiri ya hamzatu. Asyakautani ilal mudiri ya hamzatu. Apakah engkau mengadukanku kepada kepala sekolah wahai Hamzah? Apakah engkau mengadukanku kepada kepala sekolah wahai Hamzah? La lam ashkuka. La lam ashkuka. Tidak, aku tidak mengadukanmu. Tidak, aku tidak mengadukanmu. Mana fiilnya? Syakautani. A-nya hamzanya itu huruf istifham. Fiilnya berarti syakauta. Syakauta fiilnya. Kalau yang fiil yang kedua asku. Asku. 6. Asalnya asku ada wawunya. Wawunya hilang karena ada lam. Lam itu membuat fi'il mudhari' majzum, tanda jazmnya di situ hirangnya huruf ilat. 6. Barakallahu fikum. Jadi majzum itu tandanya ada berapa? Pertama, asalnya adalah sukun majzum itu, yaitu untuk fi'il mudhari' yang fi'il salim atau fi'il sahih. 6. Yang fa'ilnya itu barisannya huwa, hiya, ana, nahnu, anta, itu ketika majzum tandanya sukun. Huwa, lam yaktub, lam taktub, lam aktub, lam naktub, gitu ya. Kemudian bisa juga majzum tanda jazmnya hatfun nun dengan membuang nun, yaitu untuk fiil-fiil yang barisannya antuma sama hum dan hunna, bukan antuma sama hum sama anti. Nah itu contohnya lam yaktuba, jadi yaktubani ya, yaktubani, taktubani, yaktubuna, taktubuna, taktubina. Nah, itu kita masukkan lam menjadi lam yaktuba, lam taktuba, lam taktubi, lam taktubu, lam yaktubu. Nah, itu fiil-fiil yang berakhiran alif dan nun, afalul khamsah disebut Allah. Itu majumnya membuang nun. Satu lagi majum itu tandanya hatfu harfil ilah, yang fiil-fiil yang kita bahas ini itu pada fiil-fiil nakis, fiil-fiil yang berakhiran huruf ilat, itu tanda jazmnya adalah hilangnya huruf ilat tadi. Tapi ketika fa'ilnya apa? Barisannya huwa, hiya, ana, nahnu, anta. Barisannya gitu. Kalau barisannya di barisan antuma, barisannya antum, barisannya hum, hilangnya hatfun nun. Hilangnya hatfun nun. Karena kita bahasa yad'u. Ketika barisannya huma, yad'uwani. Kan? Yad'u menjadi yad'uwani. Yad'u ketika kamu masukkan lam, kita mengucap lam yad'u. Hilang wawu. Yad'uwani ketika masuk lam, lam yad'uwa. Yang hilang nunnya, wawunya enggak hilang. Lam yad'uwa. Nah, itu. Nakis itu fi'il yang berakhiran fi'il yang lam fi'ilnya berupa huruf ilat. Maka na akhiruhu harfa ilah. Atau al-fi'lul ladhi lam lamuhu harful ilah. Fi'il yang lamnya berupa huruf ilat. Huruf ilat itu wawu, ya, atau alif. Fi'il nakis. Nah, itu ya. Jadi apa kesimpulannya? Tanda jazm itu berupa pertama sukun, kedua hatfun nun, yang ketiga hatfu harfil ilah. Nah, sukun ketika fi'il mudhari' tersebut dari fi'il yang sahih, yang salim, yang akhirnya bukan huruf ilat. Dan barisannya apa? Huwa, hiya, apalagi anta, ana, nahnu. Barisannya itu. Maksud barisan kalau kita mentasrif ke bawah itu kan ada barisan. Nah, kalau yang barisannya antuma, antum, hum, anti, ini hilangnya dengan hatfu huma, juga masuk huma ya, hatfu nun, hatfu nun. Kalau yang berikutnya sekarang hatfu harfil ilah, yaitu ada pada fi'il mudhari' nakis yang barisannya huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Yang tadi barisannya sukun. Barisannya sukun. Kan? Selain afalul khamsah. Sama selain yang mabni, yang huna kan mabni. Sama antuna mabni. Nah, terus apalagi sudah enggak ada ya, berarti itu. Nah, yang untuk majzum itu tandanya sukun atau hatfun nun atau hatfu harfil ilah. Nah, insyaallah pada perjalanan-perjalanan akan datang akan lebih jelas nanti. Cuman di sini diingatkan supaya untuk besok ketika kita membaca kita akan ingatkan lagi sehingga lebih mungkin insyaallah. Nah, kita cukupkan sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Subhanallahi walhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.